Maksudnya bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam babul ghusl hukmul junub, bab mandi junub dan hukumnya. Masih dalam ucapan al-imam Sunani rahimahullah. Wakhtulifa fi wujubid dalk. Para ulama berselisih pendapat tentang masalah wajibnya menggosok-gosokan ketika mandi junub, digosokkan badannya dengan tangannya atau yang lainnya. Faqila wajib, faqila la yajib. Pendapat yang pertama mengatakan wajib, harus digosok-gosokkan. Yang kedua tidak wajib, at-tahqiq wa annal masalah lughawiyah. Intinya adalah permasalahannya ditinjau dari segi bahasa. Bahasanya annal warid fil Qur'an al-ghusl fi a'dha'il wudu. Bahasanya mencuci yang lafaz mencuci yang ada dalam Al-Qur'an itu pada anggota wudu, fa tawadda isbatu dal fi ala anna musamma. Wa amal ghusl fa warada bil lafz wa in kuntum junuban fattahharu. Sehingga tawakufnya di sini adalah isbatu dal, menetapkan menggosok-gosokkan badan ketika mandi junub. Fihi ala annahum min musammah, termasuk dari apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Amal ghusl adapun mandi, warada bilahud, ada dengan lafaz wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau seandainya kalian dalam keadaan junub maka bersucilah. Wahada lafad fi ziyadah ala musammal ghusl. Lafad ini adalah ziyadah, tambahan dari apa yang dinamakan dengan mandi. Waqalu hadalk, minimnya itu harus digosokkan. Wa ma'adala, wa ma'adala azza wa jal fil ibarah illa li'ibadat tufurqah bina amrin. Apa adapun yang dikecualikan oleh Allah Azza wa Jal di dalam ibarat, ibarat illa li'ibadat tufurqah bina amrin, melainkan dengan tujuan membedakan antara wudu dengan mandi. Wa amal ghusl fa dhahir anna laysa min musamma dzalik. Adapun ghusl, mandi di sini secara zahir tidak termasuk menggosokkan. Idh yuqal ghasala al-'arq ghasalahu al-matar, fala budda min dalil kharij ala syartiyat dzalik fi ghasl a'dha'i al-wudu. Ketika seorang dikatakan ghasalahul arq, jadi mandikan oleh air keringatnya, wa ghasalahul matar, jadi mandikan dengan air hujan, fala budda min dalil khariji ala syartiyatid dalik, sehingga harus ada dalil yang lain yang menyebutkan di sini syarat untuk digosokkan. Ighasal a'dha'il wudu, di dalam mencuci anggota wudu. Bikhilaf ghasal janabah wal haid, berbeda lagi dengan mencuci ketika junub dan haid. Faqad warada fi bilafz at-tathhir kama sami't, telah datang dengan lafaz at-tathhir sebagaimana dalam Al-Qur'an wa fil haid. Fa idza tatahharna, apabila mereka yakni wanita-wanita muslimah sudah bersuci. Ila anna sayyati hadits Aisyah wa Maimunah, Melainkan pada hadis Aisyah dan hadis Maimunah mayadul ala anna sallallahu alaihi wasallam iktafa fi izalatin najasa bi mujarradil ghusl. Mencukupkan bahwasanya menghilangkan junub dengan mencukupkan mandi. Wa ifadatul ma' min duni dalk, dan mengguyurkan air tanpa menggosokkan. Wallahu a'lam bil nak bin nuktah allati li ajliha abara fi tanzil min ghusl a'dha' al wudu' bil ghusl wa an izalat al janab bi tathhir mal ittihad bil kayfiyyah fil kayfiyyah. Al Imam As-Sanani rahimahullah menyebutkan wallahu a'lam Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu tentang makna masalah an-nuktah, poin masalah mandi. Faqtasilu, nam ibarat ghusl di sini dengan in kuntum junuban fattaharu, dengan ibarat anizaratul janabah bittahar tathir. Jadi situ ada bedanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengibaratkan dalam Al-Quran mencuci anggota wudu dengan kalimat ghusul, mencuci. Apakah cuci itu harus dengan digosokkan atau cuman disiram saja? Juga tentang wanita-wanita yang haid, bukan dengan lafaz mencuci, tetapi lafaznya tataharna, bersuci. Apakah ini mencukupkan mandi atau harus? Nah, bagaimana izalatun najah bitathhir mal ittihad kaifiyah? Sedangkan yang namanya almas, mengusap, itu hanya mengusap ya mafhum ma'ruf imrar 'ala syai' bil yad yusibu ma asaba wa yakhthi ma akhta. Hanya membasuh saja, melewati yang kena saja, yang enggak kena. Fala yuqal la yabqa farqan bainal ghusl wal mas idza lam yashtarat dhalik. Sehingga jangan sampai dikatakan la yabqa farqun, tidak ada lagi pembeda antara ghusl, mandi, dan mengusap, idza lam yashtarat dhalik, apabila masalah menggosokkan enggak dimasukkan dalam masalah al ghusl, mandi. Wa hadithul kitab dhakarahu muslimun ma kama nasabahu al-musannif ilaih fi kisah Itsban bin Malik. Adapun hadith dalam bab ini, permasalahan ini, disebutkan oleh Imam Muslim sebagaimana dinisbatkan oleh musannif Ibnu Hajar rahimahullah dalam kisah Itsban bin Malik. Rawahu Abu Dawud, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban bilafz al-kitab, dengan lafaz kitab. Rawahu al-Bukhari al-qissah walam yadhkur al-hadith. Dan juga disebutkan oleh Imam Bukhari kisahnya tetap tidak menyebutkan hadith. Walidhalika qala al-musannif aslu fil Bukhari. Oleh karena itu al-musannif yani Ibn Hajar rahimahullah mengatakan asal dari kisah ini, hadis ini, di dalam Sahih Bukhari. Wa wa anna sallallahu alaihi wasallam qala li Itsban bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan kepada Itsban bin Malik radhiyallahu an, idza ujilta aw ukhitta falaikal wudu. Kalau kamu tergesa-gesa atau dijadikan sesuatu yang tergesa-gesa sehingga membuat kamu harus cepat buru-buru, maka fa'alaika al-wudu. Wajib bagi kamu untuk berwudu. Wal hadits lahu turuqun an jama'a min ashabah an Abi Ayyub. Hadis ini juga ada jalan dari yang lain, dari kalangan sahabat, dari Abu Ayyub, dari Rafi' ibn Khadij, dari Itsban bin Malik, dari Abu Hurairah, dari Anas. Kemudian kata Imam Shanani rahimahullah, hadith dalun bimafhum al-hasr mustafad min ta'rif al-musnad ilayh wa qad warada inda Muslim bilafz innamal ma'u minal ma'. Hadith ini wal hadith dalun menunjukkan bimafhum al-hasr, dengan mafhum kebalikannya, ya secara hasr pembatasan yang bisa diambil faedah dari ta'rif pengertian yang disandarkan kepada Nabi SAW dengan lafaz al-ma'u minal ma', dia mandi, ya, air yang pertama dia mandi karena apa? Keluar air mani, maksudnya apa? Ala anna la ghusla illa minal inzal wa la ghusla minal tiqa'il khitanain. Artinya apa? Kalau dia enggak keluar air maninya, maka dia tidak wajib mandi. Itu hasr, pembatasan di situ. Artinya mau dia mula'abah, bercumbu dengan istrinya, kalau enggak keluar air mani, maka tidak wajib untuk mandi junub. Ini tufidul hasr, bimafhumil hasr, ini maknanya. La ghusla illa minal inzal wa la ghusla minal tiqa'i al-khitanain. Wa ilaihi dhahaba Daud. Dari sinilah pendapat Imam Daud Adz-Dzahiri dan sedikit dari kalangan para sahabat tabi'in. Wa fil Bukhari, dan dalam riwayat Bukhari, anna su'ila Uthman amman yujami imratu lam yumni. Pernah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ditanya tentang seorang yang bercumbu dengan istrinya tetapi tidak keluar air mani, faqala yatawaddo kama yatawaddo lis-shalah wa yaghsul dhakarahu. Cukup dia berwudu sebagaimana wudu untuk salat dan mencuci kemaluannya. Faqala Utsman sami'tu min Rasulullah SAW alaihi wasallam wa bimitslihi, qala Ali. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku telah mendengar dari Rasulullah SAW demikian, dan yang semisalnya juga dijadikan pendapat oleh Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Al-Awwam, Talha, Ubay bin Ka'ab, Abu Ayyub, dan dirafa'kan sanadnya kepada Rasulullah SAW. Maka Al-Bukhari al-ghusl ahwat. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah mengatakan mandi ya, lebih berjaga-jaga. Artinya apa? Walaupun dia mula'abah bercumbu dengan istrinya, walaupun tidak keluar air mani, kata Imam Bukhari lebih baik mandi. Yang lebih ahwat, lebih berjaga-jaga khawatirnya ya. Wa qala al-jumhur hadha al-mafhum mansukhun bi hadits Abi Hurairah. Berkata jumhur ulama, mafhum kebalikan dari pemahaman ini dimansukh, dihapus dengan hadisnya Abu Hurairah. Hadisnya Abu Hurairah mana? Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu. Hadis saya tadzikruhu insyaallah. Wallahu a'lam bis-shawab.